Sampai mana kemarin? Ali. Kemana Ali? Sudah selesai semuanya, dua apa? Sudah selesai semuanya kemarin? Salat sudah? Belum kayaknya ya? Lah, belum Ali. Baru apa? Aqaimun sajdan. Iya. Baru saya baca idza kana al-mubtada'u wasfan wa kamil utamatan ala nafin aw istifham istakhna fi al-fi'l khabar. Baru awal ini. Hah? Iya. Qala al-musannifu rahimahullah idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamadan. Mu'tamadan. Mu'tamidan. Idza kana al-wasfu idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamidan ala nafin au istifhamin. Kemarin disebutkan nafi istifham maksudnya apa? Enggak ada bedanya apa dengan apa? Dengan huruf atau dengan si fiil. Kalau nafi ya, kalau istifham juga lafal kau baina istifham bil harf aw bil ism. Ila qawlihi ala nafin al istifham. Falafar kau baina istifham bil harfi aw bil ismi. Jadi apa istifham juga enggak ada bedanya dengan apa istifham yang berbentuk huruf dan istifham yang berbentuk isim ya. Sepenting kalau ada kata aina juga sama saja pokoknya isim. Enggak mengharuskan fiil, enggak mengharuskan huruf atau dengan isim. Jadi mubtada yang dia sifat yang bersandar kepada nafi, nafi juga bisa huruf, bisa isim dan bisa fi'il atau istifham bisa isim dan juga bisa huruf. Kalau seperti itu maka istaghna bi marfu'i an khabar mencukupkan dengan marfu'nya dia dari khabar. Ai marfu'nya dia tidak membutuhkan khabar. Marfu'nya dia tidak membutuhkan khabar, tidak membutuhkan khabar. Berarti kan ini kalau sudah ada mubtada berbentuk sifat bersandar kepada nafi atau istifham, maka di sini dengan marfu'nya dia maka mencukupkan dia sudah marfu' dan tidak butuh khobar lagi. Oh ya, enggak butuh khobar lagi sudah. Takut aqaimun zaidani. Aqaimun zaidun. Qaim sifat. Qaim sifat. Bersandar kepada naf kepada istifham yaitu hamzah. Bersandar kepada hamzah harfu istifham. Maka apa yang buat dengan marfu'nya zaidani sebagai fa'il dari qa'im istaghna 'anil khabar. Baik, enggak butuh dia itu khabar jelas. Jadi qa'im sudah enggak butuh khabar dengan mencukupkan zaidan sebagai fa'il. Ma qa'imun zaidan. Fazaidani fa'il bil wasaf. Zaidah di sini fa'il dengan sifat qa'im. Wal kalam mustaghnin 'anil khabar. Kalam ini kan kalam, aqaimun zaidan. Ini kan kalam. Itu mustaghnin wis ka butuh khabar lagi. Li'annal wasfa huna karena sifat di sini yaitu qa'im wal fi'l dan fi'il di sini oleh annal wasfahuna karena sifat di sini fi ta'wilil fi'il ditawilkan sebagaimana fi'il. Jadi sifat di sini kan kenapa kok enggak butuh khabar? Kenapa jumlah ini kalam ini wis enggak butuh khabar? Sebab sifat yang terletak pada qaim di sini itu fi ta'wilil fi'il itu sudah ta'wilnya posisinya dia, keadaannya dia seperti fi'il sudah. Paham? Ala tara annal ma'zuf. Perhatikan, dibuktikan di sini bahwasanya sifat ini fi ta'wilil fi'il ala tara annal ma'na ayakumu zaidan wa ma yakumu zaidan. Sub. Maknanya sekarang aqaiman aqaimun ayakumu zaidan wa ma yakumu zaidan. Idzan makna sini aqaimun di sini kalau sudah fi ta'wilil fi'il maka mananya seperti fi'il kan? Lah kalau seperti itu maka posisinya sebenarnya fi'il sama fa'il. Fi'il sama fa'il min haizul makna. Sudah sempurna dia. karena susunannya sepertinya min jihatil makna antara fi'il dan fa'il. Illa anna min hiyasul labab ono mubtada ono fa'il sadda masada al-khabar. Wal fi'lu la yasihhu al-ikhbaru anhu. Sedangkan fi'il tidaklah layak untuk dijadikan mubtada. Dijadikan mubtada. Al-ikhbaru anhu ay jadikan mubtada. Wal fi'lu la yasih al-ikhbaru anhu, fi'il itu enggak sah, enggak layak dijadikan mubtada. Li'anal mubtada syartu isman, syaratnya isim. Syaratnya isim. Makanya kan ayakumu Zaidan, kan ayakumu kan aqaimun Zaidan, maknanya kan seperti apa? Seperti fi'il ayakumu Zaidan. Wal fi'il enggak bisa dikatakan apa namanya? Enggak bisa jadikan mubtada yang harus membutuhkan apa? Khobar. Fakadzalika ma kana fi mawdhi'i, begitu juga apa-apa yang pada tempatnya fi'il, yaitu qaim mubtada tapi enggak membutuhkan khobar. Mubtada tapi enggak membutuhkan khobar. Wa innama matfaltu biqatinin wa madrubin. Hanya saja matfaltu, aku bikin misal dengan qatin dan madrub, ay dengan isim fa'il atau isim maf'ul, liyu'lama annahu la farqa baina qawlil wasfi rafi'an lil fa'il aw lin na'ibi 'anil fa'il. Enggak ada bedanya. Sebagaimana posisinya fi'il itu, sifat itu merupakan fa'il atau merupakan naib anil fa'il, gak ada bedanya. Qatin sebagai merupakan fa'il atau madrub merupakan naibul fa'il. Wa min syawahidin nafyi qawluhu khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma. Ana sadini ma wafin bi ahdiya antuma. Huna wafin mubtada wa ina fa'il antuma sadda masaddal khabar. Ana sebutkan sudah, ana sebutkan surutnya ya. Surutnya khobar belum ya? Ditulis. Baik. Syartul mubtada yarfa'u fa'ilan yughni 'anil khobar. Syartu al-mubtada yarfa'u fa'ilan wa yughni 'anil khabar. Baik. Bi salasati syurut. Satu, ayyakuna mu'tamidan 'ala istifhamin aw nafyin 'indal basriyyin. Ayyakuna mu'tamidan ala istifhamin aw nafyin indal basriyin. Ingat loh indal basriyin ya. Kalau indah kufiyin lain lagi hukumnya. Kalau kufiyin boleh saja, kalau kufiyin. Ini indah al basriyin. Ingat, dia harus mu'tamidan. Ini syarat yang pertama, mubtada itu bisa merupakan fa'il dan tidak butuh khobar. Syarat yang pertama, bersandar kepada istifham. Lihat ini, atau nafin. Ada yang terlusurin ya, ingat yang terlusurin. Yang kedua, ayyakuna marfu'uhu isman dohiran. Ayyakuna marfu'uhu isman dohiran. Au dhamiran mungfasilan ala sahih. Au dhamiran mungfasilan ala sahih liwujudi syahidi min kalamil Arab wal Quran ka qawlihi ta'ala araghibun anta. Araghibun anta ayyakuna marfu'uhu isman dahiran au dhamiran mungfasilan ala sahih liwujudi syahidi min kalamil Arabi wal Qur'ani kaqawlihi ta'ala araghibun anta. Araghibun anta. Baik, berarti kan syarat yang kedua, hendaknya marfu'nya yang dirafakan. Ayat posisinya dia fa'il. Posisinya dia fa'il itu harus dia itu isman dohiran. Harus isim yang dohir. Atau isim domir yang mufasil. Berarti enggak boleh isim domir yang mutasil enggak boleh. Harus domir yang mufasil. Itu pun alas sahih. Ngerti? Berarti ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan bahwasannya syaratnya marfu'nya itu harus isim dohir, enggak boleh domir. Ngerti? Harus isim dohir, enggak boleh domir. Akan tetapi karena datangnya syahid mengkalami Arab seperti apa? Mawafin biahdiya antum pada berapa ini? Mufasil kan? Gak apa-apa. Min kalamil Arab, min kalamil Quran. Apa itu ya kawan? Arahibun anta. Maka gak mengapa. Berarti kata-kata liwujudi syahid min kalamil Arab, min kalamil Quran. Bahwasanya apa? Bahwasanya marfu'nya itu boleh apa? Boleh apa? Boleh pakai isim dhahir, wawal asal. Dan boleh pakai isim dhamir, sawa dhamir yang mufasil. Mufasil lewan. Terusnya syarat yang nomor tiga. Wa ayyatimmal kalamu bimarfu'i al-madhkur. Wa ayyatimmal kalamu bimarfu'i al-madhkur. Wa ayyatimmal kalamu bimarfu'i al-madhkur. Hendaknya kalam itu sempurna dengan yang dirofakan tadi. Naam insyaAllah. Wa min sawaidil istifhami qawluhu aqatinun qawmun salma. Amnau ta'ana idyat anu fajibun aisyu ila akhirih. Di sini mana ini? Di sini adalah aqatinun qawmun, yaitu qawmun qawmu salma. Tayyib qatin sebagai mubtada mu'tamid ala istifham. Mu'tamid ala istifham. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, qad yata'addadul khabaru nahwa wal ghafurul wadud. Khabar itu kadang-kadang berbilang-bilang. Khabar itu kadang-kadang berbilang-bilang. Contohnya wawal ghafurul wadud. Contohnya wawa al ghafurul wadud. Ini khabar ini berbilang-bilang ya kawan. Berbilang-bilang artinya khabar itu enggak hanya satu saja ya. Bisa apa namanya? Bisa dua, bisa tiga, dan bisa empat. Atau bisa lima. Baik, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Baik, ditulis inda qalihi wa qad yata'addadu al-khabaru dhabituha. Dhabituha ayya sihha al-ikhbaru bi kulli wahidin minhuma bi kulli wahidin minha alal infirad. Babitnya khobar itu ya ta'adad adalah ayyasiha al-ikhbar. Jadi apa namanya, bisa dikhabarkan, dijadikan khobar bi kulli wahidin minha, masing-masing satu darinya alal infirad, ketiapa namanya bersendiri-sendiri. Syarat yang berdikan, syaratnya khobar ini berdikan khobar kan, anda kata kita baca khobar tiga. Anda kata khobar tiga ini antum ambil sendiri, lalu antum letakkan pada mutada, makna sahal, makna-maknanya benar, boleh berarti. Ngerti insyaAllah. Mati syaratnya ingat ya syekhu al-ikhbar dikuli wahid minha. Jadi sah masing-masing satu antum letakkan sebagai khobar berdiri sendiri, itu sah. Berarti kalau masing-masing dari khobar itu antum letakkan dan berdiri sendiri, antum ambil dan letakkan pada mubtada, itu sah. Gak apa-apa, maka boleh kalau jadikan dia khobar. Contohnya wawal ghafur al-wadud. Antum hilangkan al-ghafur, wawal wadud, benar apa salah? Sama kan? Sama nanya. Sama aja wawal ghafur dan antum hilang al-ghafur, wawal wadud, sama aja. Antum bilang wawal ghafur wawal dhul arsy, antum hilangkan semuanya wawal dhul arsy, antum hilangkan wawal al-majid, sama aja. Soha al-makna, al-makna soha. Jadi masing-masing dari mubtada ini, kalau antum letakkan sendirian posisinya bersama mubtada, sahal makna, maknanya sah, maka bisa khobar itu ya ta'adda di sini. Ngerti? Tapi ketika khobar itu antum ambil khobar yang pertama, antum ambil khobar yang pertama, walam yasih al makna, enggak bisa dikatakan ya ta'adda. Ngerti enggak, kawan? Lam yasih. Ngerti insyaallah. Jadi posisinya kalau khobar yang ya ta'adda tadi masing-masing darinya antum ambil salah satunya, baik, dan itu yasihul makna, enggak mengharuskan bergandengan semuanya. Satu-satu infirat per satunya itu apa namanya dijadikan menjadi khobarnya dengan umtara tadi, itu sohal makna, maka itu adalah syaratnya. Terusnya lanjutannya, wa ingda man ajaza dalika yajuz fi'il atfu wa tarku, yajuz fi'il atfu wa tarku. Dan di sisi orang yang membolehkan itu tadi, boleh dipakai atof dan boleh tidak dipakai atof. Jadi wawa al-ghafur wal-wal boleh pakai wawu dan boleh ditinggalkan atof. Yang ngerti insyaallah, tidak ada masalah. Wa idza utifa jaza bil wawi aw ghairi. Baik. Wa idza utifa jaza bil wawi aw ghairihi. Kalau diatofkan boleh pakai wawu atau selain wawu boleh. Ngerti? Sebagaimana apa namanya siakalan yang benar. Kalau pakai summa sosok pakai summa. Kalau pakai wawu pakai wawu. Intinya boleh ketika khobar itu ya ta'adda, boleh antum letakkan di situ wawu itu sebagai alasabilan misalnya boleh, dan boleh antum tinggalkan kalau masalah. Terusnya, wa inda man lam yujawwiz dzalika. Wa ingda man lam yujawwiz dzalika yajib ay yu'tafa. Yajib ay yu'tafa wa yuqaddar lima adal awal mubtada'at. Lima adal awal mubtada'at. Bagi yang mengatakan tidak boleh khobar itu ya ta'adat, yajib ay yu'taf, wajib diatakan. Bagi yang tidak membolehkan khobar itu ya ta'adat, maka wajib diatokkan. Wajib diatokkan. Dan wajib ditakdirkan. Wajib ya. Ditakdirkan. Selain yang pertama, itu mubtada'at. Jadi kalau wawal ghafuru al-wadud itu apa ya khuanana? Di situ ada apa namanya mubtada yang mukaddar. Mubtada yang mukaddar. Wabud. Baik. Ayo tak. Kemudian wa yuqaddar lima adal awal mubtada'at. Selain yang pertama itu mubtada. Ada pun khabar yang kedua ketika empat itu wajib ada apa yang ada apa? Ada mubtada yang muqaddar. Wajib ada mubtada yang muqaddar. Jadi ringkasnya bagi yang enggak membolehkan itu wajib dikasih atof. Wawu atof wajib. Atau ditakdirkan apa ya khuanana mubtada muqaddar. Ngerti? Itu kalau enggak membolehkan. Bagi yang membolehkan gampang. Boleh antum kasih wawu atau dan boleh antum tinggalkan. Kalau antum tinggalkan maka sebagai khobar. Kalau antum pakai wawu atau waktu gampang kan? Gampang. Bagi yang enggak membolehkan enggak bisa wajib kasih wawu atau alewat wajib mubtadanya itu muqaddar. Ngerti? Jadi kalau begitu, waqad yata khobar wawal ghafur wal wadud. Indah bukul yang mengatakan boleh, kapan al-wadud sebagai khobar, apakah wawal ghafur wal wadud. Wawunya waktu khobar al-ghafur, kapan tidak ada masalah. Bagi yang tidak membolehkan wawal ghafur, wajib dikasih wawu wal wadud, supaya tidak ada khobar, atau al-wadud sebagai khobar wal mubtada mahdzuf, mubtada muqaddar, wawal ghafur wawal wadud. Hakada. Itu istilahnya mereka seperti itu. Syarah yajuz ay yukhbara anil mubtada'i bi khabarin wahid wa huwa al-asr satu. nahu zaitun qa'im aw bi aqwatu lebih ka qawli ta'ala wa wal ghafuru al wadudu dul arsyil majidu fa'alul lima yuridu suh ala qawli yang mengatakan boleh saya pun al ghafur khobar al wadudu khobar dul arsyil khobar al majidu khobar boleh antum katakan wa wal ghafur wal wadudu wadul arsyi wal majidu mato bagi yang apa bolehkan wajib ini wa wal ghafur wal wadudu wadul arsyi wajib atau al wadud khobar dengan mubtada yang ma muqaddar fa'al lima akhirnya wa jama ba'duhum anna al khabara la yajuzu ta'adduduhu sebagian mereka menyangka khabar itu enggak boleh ta'addud wa qaddara lima adal khabar al awal fi hadzal ayat mubtada'an dan dia mentakdirkan selain khabar yang pertama dalam ayat ini mubtada'at beberapa mubtada'at wa wal wajud wa duwa wa dzul arsy ila akhirnya. Tapi insyaallah sampai di sini insyaallah kan. Subhanakallah wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Ini insyaallah sarabun akhirnya setelah akhirnya.